Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thumma tadarraja al-mu'allif rahimahullah ila amrin akhar wa huwa an-nasu wa adh-dhahiru wal mu'awwalu. هذه ثلاثة بحوث فصار في هذا الفصل خمسة بحوث: الأول في المجمل، الثاني في المبين، الثالث في النص، الرابع في الظاهر، والخامس في المؤول. وتكلمنا عن المجمل والمبين، فما هو النص؟ قال المؤلف رحمه الله: فالنص عرفا كل لفظ وارد lam yahtamid illa li maknan wahidi. Kemudian kata rajul mu'alif memasuki perkara yang lain, yaitu masalah dalalah nas dilihat dari jelasan tidaknya. Maka nas terbagi atau kandungan dalil dilihat dari jelas dan tidak jelasnya, kejelasannya terbagi menjadi tiga: nas, zahir, dan mu'awwal. Ini ada tiga pembahasan, sehingga dalam pasal ini ada lima pembahasan. Yang pertama mujmal, kemudian ubayan, nas, zahir, dan mu'awwal. Katakanlah kita sudah membicarakan tentang mujmal dan ubayan, lalu apa itu nas? Nas urfan secara urf adalah kullu lafdzin, setiap lafaz warid yang datang. Lam yahtamil, tidak mengandung kemungkinan, illa li maknan wahidi, kecuali satu makna saja. Urfan di sini maknanya, maksudnya istilahan. Wa'lam anan nas wa syariha makna huma wahid, wa huwa ma la yahtamil illa maknan wahidan. Kullu lafdzin la yahtamil illa maknan wahidan fa huwa nasun. ويسمى أيضا الصريحة لأن خال من المعاني الأخرى. مثاله قال رحمه الله: كقد رأيت جعفر. فهذا نص لأن رأى رجلا يسمى جعفرا. ما يحتمل غير هذا. يأتي إنسان يقول لعله يحتمل لعله رأى بابا، فنقول لا، هذا جنون. يقول رأيت جعفرا بصرا يسمى جعفرا، وتقول رأى بابا، هذا لا يكون، لا يهتم إلا أن رأى رجلا يسمى جعفرا فهذا نص. مثال آخر، قال قائل أكلت تمرا، نقول هذا نص لأنه لا يهتم إلا أنه أكل تمرا. لو قال أكلت تمرا يعني باء تمرا فإنه لا يستقيم، إذ هو نص في معناه. Ketahuilah bahasanya nas dan sharih ada dua istilah wahid, namun pengertiannya sama saja. Pengertiannya sama, yaitu lafaz yang tidak mengandung kemungkinan illa maknan wahidan, kecuali satu makna saja. Dan setiap lafaz yang tidaklah mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja, fawa nasun, maka dia disebut nas. Dan disebut juga sharih, tegas, jelas. Dia disebut sharih dianau karena dia khalin nal ma'anil uqa, tidak mengandung makna-makna yang lain. Khalin kosong dari makna-makna yang lain, tidak mengandung makna-makna yang lain. Contohnya, kakot ra'aitu Ja'far, sungguh aku melihat Ja'far. Maka kalimat seperti ini nas, karena dia melihat seorang laki-laki yang bernama Ja'far. Mayah tamil, tidak mengandung kemungkinan ghairu hadza, selain itu. Maka jika ada seorang yang mengatakan la'allahu yahtamil, mungkin kalimat itu mengandung kemungkinan, boleh jadi ra'aban, dia itu lihat pintu, bilangnya ro'a Ja'far. maka kita katakan lah hasa junun, tidak mungkin. Oh, dia diajak faran kok maknanya melihat pintu. Ini kan orangnya tidak bisa berbahasa. Oh, dia melihat pintu kok bilangnya lihat Ja'far. Ini hanya mungkin diucapkan oleh orang yang gila. Hasa junun, ini kegilaan ini. Ini gila. Lihat pintu kok bilangnya oh itu Ja'far. Maka dia mengatakan wah itu Ja'far, maka artinya adalah basaran yusama Ja'far, seorang manusia namanya Ja'far. Sedangkan kamu malah mengatakan maksudnya dia melihat pintu. Ini hal layakun, ini tidak mungkin. Layak kami tidak mengandung kemungkinan ila anna ra'a rajulan yusama Ja'far. Tidak mengandung kemungkinan kecuali orang tersebut melihat seorang laki-laki bernama Ja'far. Fadha nafsun, maka kalimat ini nafs. Contoh yang lain, akal tamro, aku makan kurma. Nakul hadha nafsun, ini adalah nafs. Li'ana ulayah tamil, karena dia tidaklah mengandung kemungkinan kecuali orang tersebut makan kurma. Seandainya dia mengatakan aku makan kurma, namun artinya ba'atamron, aku menjual kurma, inilah istiqim, maka itu tidak benar. Karena apa? Karena akal itu tamrah, itu nasun si maknahu, itu ada nas dalam maknanya. Wakina ma ta'wiluhu tanziluhu fal yu'lama, yakni maknahu anna naso ma ta'wiluhu tanziluhu ay ma yu'lamu maknahu bighayri bahsin anhu fala yahtaju ila bahsin fil wusuli ila maknahu fa yakunu ta'wiluhu tanzilahu ay fi mujarrati nuzulihi fahimna maknahu hadha huwa an-nasu lakin al-awwalu wal mashhur an-nasu ma la yahtamilu ila maknan wahidan fa idza ihtamala maknayni fa aktara fa huwa adh-dhahir wal mu'awwalu fa inna ihtamala ma'nayni fa akthara farati huwa adh-dhahir wal marji huwa al mu'awwalu wa qila, dan ada yang berpendapat makna nas adalah ma ta'wilhu, yang artinya makna satu kalimat tersebut tanziluhu adalah pengucapannya fal yu'lama, maka diketahuilah maknanya. Ini pendapat yang kedua, mengatakan nas itu maknanya adalah yang bisa dipahami dengan sendirinya, begitu diucapkan kita sudah paham maksudnya. Maknahu, maksud bait ananas, bahasanya pengertian nas adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, yang takwilnya, pemaknaannya adalah tanziluhu dengan terucapkannya kalimat tersebut. Aik ma yu'lamu maknahu, diketahui makna kalimat tersebut bi ghairi bahsin, tanpa perlu penelitian. Kalau yang taju ila bahsin, tidak membutuhkan penelitian fil wusul, untuk sampai untuk mengetahui ila maknahu, maknanya. Sehingga yang dimaksud ta'wiluhu tanzilahu itu maksudnya adalah bi mujarradi nuzulihi fahimna maknahu, dengan mujarab semata-mata nuzulihi, turunnya, semata-mata datangnya, semata-mata diucapkannya kalimat tersebut, ahimna maknahu, kita faham maknanya. Begitu kita dengar, oh maksudnya demikian. Itu pendapat yang kedua. Hadza wa nas, inilah nas. Akan tapi definisi yang pertama, itu malam yahtamil illa maknan wahid, itu al-mashhur, definisi yang terkenal di antara para ulama ahli usul, yaitu nas adalah kalimat yang la yahtamilu illa maknan wahidan, tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Jika mengandung kemungkinan maknanya ini dua makna fa'akar atau lebih, maka kalau tidak zahir ya namanya mu'awal. Farajihu wa zahir, ketika ada satu kalimat mengandung dua makna atau lebih, maka makna yang paling, makna yang dekat itu namanya zahir. Wal marju, dan makna yang marju itu mu'awwal. Kalam alif wa zahiru wal ladhi yufidu ma sami' maknan siwal makna alladhi lahu udi'. Yani az-zahir huwa alladhi yufidu al-mukhataba li'anna ma sami'a bi makna man sami'a. Fadzahiru walladhi yufidu sami'a makna siwal makna alladhi lahu wudi'a. Fa'idha kana lafzu yufidu makna yini, makna al-awwalu ma yafhamuhu as-sami'u minhu, wa makna thani maknan wara'a dhalika, faladhi yafhamuhu as-sami'u yusamma zahira. Wa fil makna al-wadhihi kullu lafdhin yahtamilu ma'nayni huwa fi ahadi ma azharu fa zahiru wa ratihu wal marjuu wal mu'awwalu. Fatabayyana bidzalika anna al-fadha tanqasimu ila salasati aqsamin ma la yahtamilu ila ma'nan wahidan fa yusamma nafsa. Ma yahtamilu ma'nayni huwa fi ahadi ma arjah fa rati al-zahir wal-marjuh mu'awwalun. Fadzahir maka zahir adalah alladhi lafad yufidu, yang memberi pengertian masamik, di sini bimakna man masamik, orang yang mendengarnya, maknan memberi pengertian pada satu makna, siwal makna beda dengan makna alladhi wudi', makna aslinya, makna hakikinya. Az-zahir artinya zahir adalah lafaz yang yufidul mukhatab, memberi faedah kepada, memberi pengertian, pemahaman pada orang yang diajak bicara. Masami'a dalam bait di atas bermakna man sami'a. Fadzahir maka zahir adalah lafaz yang yufidu sami', memberi faedah pengertian pada pendengar, makna yang beda dengan makna alladhi wudi', makna aslinya. Makna alladhi wudi' itu makna asli yang dia dibuat untuknya, itu ya, makna asli. Maka jika lafaz itu yufidu makna yini, mengandung dua makna, makna yang pertama itulah yang ditangkap, dipahami oleh as-sami, dan makna yang kedua maknan wara'a dzalika, makna selain itu. Maka makna yafhamu sami', yang bisa dipahami oleh pendengar, yusama zahir, disebut zahir. Atau dengan definisi yang lain, dengan ibarat yang lain, wawa bil makna al-wadih, wawa dan zahir bil makna al-wadih, dengan definisi, dengan pengertian yang gamblang, yang jelas adalah kullu lafdhin, setiap lafaz yang yahtamil, mengandung kemungkinan dua makna atau lebih. Lafaz tersebut fi ahadi ma azhar, atau makna salah huwa fi ahadi ma azhar, salah satunya azhar lebih dekat, lebih jelas. Nah, yang jelas, yang lebih jelas itulah fadzahir, maka yang zahir warajih itulah makna yang lebih jelas. Wal marjuh wal ma'awwal, sedangkan makna yang agak yang jauh itu disebut mu'awwal. Fatabayyana maka jelaslah bidzalika, dengan keterangan di atas, bahasanya lafaz itu terbagi ila salasati aqsam, menjadi tiga macam. Yang pertama, lafaz yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja disebut nas. Yang kedua, yang mengandung maknanya ini dua makna. Yang satu itu arja, lebih kuat. Maka makna yang lebih dekat atau lebih kuat itu disebut zahir, dan makna yang jauh itu disebut mu'awal. Kalau al-mu'alif kal-asadi ismu wahidis sibai waqad yura lirajulis suja'i. Al-asad hal huwa nasun fi anahu wahidul sibai au zahiran. Al-jahu nakulu huwa zahiran bimakna al-arjahu indama yakulu qa'ilun akbal al-asadu taraja inda sami'i anal hayawanu muftarisu al-ma'ahufu. Lakin yahtamilu anu arata rajulah suja'a fahamluhu ala rajuli suja'i yusama ta'wilan fahamluhu ala al-asadi yusama akhdan yusama akhdan bidzahiri. Contohnya asad, kal asadi seperti asad, dia adalah nama wahidis sibak, salah satu binatang buas. Waqad yura dan terkadang dilihat, diketahui asad itu digunakan lirajuli suja'i untuk laki-laki pemberani. Nah asad, apakah dia nas dalam pengertian wahidus sibak salah satu binatang buas ataukah zahir? Maka kita lihat orang Arab menggunakan asad untuk dua makna, terkadang untuk singa, terkadang untuk laki-laki pemberani. Maka berarti bukan nas. Maka jawabnya wa zahir. Asad itu artinya adalah salah satu jenis binatang buas itu zahir. Wa arjahu, dia yang makna yang lebih dekat. Maka jika ada orang yang mengatakan akbal al-asadu, ada seekor asad datang, maka taraja, maka yang lebih kuat ketika indesami menurut pendengar adalah hewan muftaris al-ma'ruf. Al-hayawan al-muftarid, hewan yang suka menyerang, al-ma'ruf yang sudah kita kenal, yaitu singa. Lakin akan tapi ya samil, ada kemungkinan, namun kemungkinan di sini lemah karena tidak ada korina. Ana arata rajula, pembuat kalimat tadi memaksudkan asad di situ laki-laki sujak yang pemberani. Maka memahami siba ala rajuli suja' dengan makna laki-laki yang pemberani disebut takwil. Dan dipahami alal asad difahami dalam artian binatang bisama ardan bizahir disebut berpegang teguh dengan makna zahir. Wazahiru al-mazkuru haitu ashkara mafumuhu fabidalili uwila. Makna al-bayti anna zahira alladhi warajihu idha uwila bidalili fa'ina yusama mu'awalan. Walinadrib lihada masalan kala tabaraka wa ta'ala fa'idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitani rajim. Azahir anaka fa'dal farahi minal kira'ati tasta'idu billahi. Lakin hadha zahiru ghairu muradin. Bal al-muradu idha arabta an takra'a tasta'idu billahi minas syaitani rajin. Wa hadha khilafu zahiri. Wa hal at-ta'wilu makbulun aw ghairu makbulin. Nakul in dala ahli ad-dalilu fawa makbulun. Bal wajibun wa hina idzin yakunu min at-ta'wil alladhi bi makna tafsiri wa ilam yadulla 'ala al-dalil fa huwa ghairu maqbulin wa nahnu qad nasalna bi misalin kala al-dalil wa huwa qauluhu ta'ala fa idza qara'ta. Misalun akhar, fasal ta'tiri qaulahu ta'ala thumma sta'al al-ardh thumma stawla 'alayhi. Naqul hadza ta'wilu ghairu maqbulin li'annahu laysa 'alayhi dalilun wa laysa dhahirul ladzi fala yuqbalu. Wa fasara aidan qaulallahi ta'ala bal yadahu mabsutatani bi ni'mati naqulu la yasihu li'annahu khilafu dhahiri wa laysa 'alayhi dalilun. Wa sara ba'da dhalika ta'wili muqayyadan fil ismi bidalili. Makna zaidi ana idza wujida dalilun ala ta'wili fa inna hadha ta'wila yusamma dhahiran bidalil. Wa alaihi fa inna dhahir al-lafzi alladhi la yahtaju ila dalilin hadha huwa dhahiru wa dhahiru al-lafzi alladhi yakunu dhahiru bidalili yakunu dhahiran lakin qayyadahu al-mu'allif rahimahullah muqayyadan fil ismi bidalili. Yakni takut huwa dhahirun bidalil. Wa khulasatu hadzal fasli anal kalam lahu khamsatu aqsam mujmal, mukayyan, nas, zahir, wal mu'awwal, wallahu a'lam. Wa zahir al-mazkur dan lafaz yang zahir yang sudah disebutkan haitsu dimana askala menimbulkan kemuskilan, kebingungan, ketidakjelasan mafhumuhu maknanya fabid dalil, maka dengan dalil uwila boleh ditakwil. Ingat, bid dalil boleh ditakwilnya dengan dalil, dengan qarina, dengan indikasi. Ana zahirnya zahir wa araje adalah makna yang dekat. Iza uwila bid dalili, kemudian jika dia ditakwil dengan dalil, fa innahu yusamma mu'awwalan, maka disebut mu'awwal. Walinadrib lihada masalan, dan kita buat untuk ini satu contoh, yaitu firman Allah, fa idza qara'ta al-Qur'an, jika engkau sudah membaca Al-Qur'an fil madhi, fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan setan yang terkutuk. Fa az-zahir, maka makna zahirnya qara'ta berdasarkan fi'il madhi anaka ba'dal farar min al-qira'ah, sesungguhnya sudah selesai baca Al-Qur'an, tasta'idhu billah, baru ta'awudz kepada Allah. Lakin hadza zahir ghairu murad, akan tetapi makna zahir ini tidaklah dikehendaki. Bal muradu, akan tetapi yang dimaksudkan, idza aradta an taqra', jika engkau ingin untuk membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan ar-rajim. Wa hadza khilafu zahir, dan ini menyelisih makna az-zahir. Karena makna zahirnya fi'il madhi. Terus apa hukum ta'awud untuk baca Al-Qur'an? Ini fasta'id, ada fi'il amr. Billahi minasyaitani rajim. Ya. Maka fasta'id amr di sini, kalau menurut jumhur ulama, maknanya linadab. Kalau jumhur ulama, itu hukum ta'awud itu mustahak, tidak wajib. Jadi, Allah alam, saya tidak tahu, saya belum dapat keterangan dan belum pernah membaca apa korinah yang dipakai jumhur untuk mengatakan itu mustahak. Nah, ada sebagian ulama mengatakan ya ini wajib. berdasarkan atas ta'id. Ya, selama belum ada qarinah dan tidak tahu qarinah ya, dan ada ulama yang berpendapat wajib, ya kita katakan ya, mungkin yang lebih dekat adalah mengatakan wajib. Selama ada ulama yang berpendapat demikian, jadi kita tidak tahu qarinah yang kuat untuk memalingkannya. Wa ta'wilu maqbulun aw ghairu maqbul, apakah ta'wil itu boleh diterima, bisa diterima ataukah tidak bisa diterima? Nah, kalau kita katakan indal alai ad-dalil, jika terdapat dalil fa maqbul, maka bisa diterima. Bal wajib, bahkan wajib diterima. Wa inaidin, maka pada saat itu yakunu min ta'wil, maka ta'wil yang berdasarkan dalil itu termasuk di makna tafsir. Ta'wil di sini maknanya adalah tafsir, penjelasan. Fa ilam yadullu ala dalil, jika tidak terdapat dalil yang menunjukkannya bahwa ghairu maqbul, maka ta'wil tersebut tidak diterima. Qad masalna, kami sudah membuat permisalan dengan misal yang ada dalilnya, yaitu fa iza qara'ta. Dalilnya apa? Perbuatan Nabi. Af'al Nabi, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'awudnya sebelum membaca. Dan beliau adalah orang yang paling paham tentang maksud Al-Qur'an. Kalau memang maksudnya itu adalah ta'awudnya sudah membaca Al-Qur'an, maksudnya ta'awudnya sudah membaca Al-Qur'an. Dan ketika beliau sholat, sholat malam beliau ta'awud, dan ta'awudnya itu belum membaca. Maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qarinah yang menunjukkan bukan maksud fa iza qara'ta, itu bukan maksudnya ta'awudnya sesudah membaca Al-Qur'an. Ini ta'wil secara umum, ta'wil itu memiliki beberapa makna. Pertama, maknanya adalah tafsir, penjelasan, bagaimana doa Nabi sallallahu untuk sahabat, Allah mafaqih fiddin wa alihi at-ta'wil. Ya Allah, ya Allah, berilah dia pemahaman tentang agama, wa alimu at-ta'wil, dan ajarlah tafsir Al-Qur'an. Maka ta'wil terkadang maknanya adalah tafsir, dan ini mustalah syarat. Karena itu kalau di tafsirnya Imam Tabari beliau mengatakan wa ta'wilu hadzal ayah, ketika beliau mengatakan dan maksud dan tafsir ayat ini, beliau menggunakan istilah wa ta'wilu hadzal ayah. Terus yang kedua maknanya adalah akibat. Contohnya Pak ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasula ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika dalam tafsir kembalikan pada Allah dan rasulnya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik dan itu yang lebih bagus akibatnya, hasil akhirnya. Kemudian makna yang ketiga, dan ini makna mutaakhirin. Ini makna mutaakhirin, maknanya adalah shorful kalam an ma'nahu adh-dhahir, memalingkan kalimat, memalingkan kalimat dari makna zahirnya. Ini bukan istilah salaf. Makna seperti ini muncul ya, belakangan. Makna mutaakhirin artinya apa? Kita enggak boleh memahami sabda Nabi atau kemudian dengan kemudian makna seperti ini. Misalkul kalam an makna al-zahir, memalingkan kalimat dari makna zahirnya. Ya, takwil yang seperti ini, yang nomor tiga ini, maka dibagi menjadi dua. Namun ada juga yang membaginya menjadi tiga. Kalau membaginya menjadi dua, ya sebagaimana di sini, makbul sama ghairu makbul, makbul sama ghairu makbul. Makbul diterima jika ada indikasi yang memang menunjukkan, memalingkan, menunjukkan kalau maknanya itu tidak demikian, dipalingkan pada makna yang lain. Non tidak makbul itu jika kemudian tidak ada dalil, meskipun secara bahasa memungkinkan. Misalnya bal yadahu mabsuṭatani, bermakna yadun dengan nikmat atau dengan kekuatan. Secara bahasa memungkinkan. Terkadang yadun itu maknanya dalam bahasa Arab, namun ada korina, itu terkadang maknanya kekuat. Terkadang gitu. Nah, jadi secara bahasa memungkinkan, secara bahasa memungkinkan. Akan tapi karena kemudian ditakwil takwilannya ini tanpa korina, meskipun bahasa Arab terkadang memakai yadun untuk kekuatan dan nikmat, maka ini takwil yang ghairu maqbul, takwil yang madmum, takwil yang tercela. Itu kalau yang bagi dua. Kalau yang bagi tiga, menambah satu lagi, semacam keterangan di Atwa'ul Bayan. Muhammad Uqtab Singkiti, beliau mengatakan kalau beliau membaginya dengan tiga. Takwil yang maknanya sahful kalam an makna al-zahir, tumakbul, mahmud, mazmum, sama yang ya ketiga itu tala'ub. Kalau di Aswal Bayan ada tala'ub. Tala'ub itu ya mempermainkan, Pak. Mempermainkan seenaknya sendiri, seenak perutnya sendiri, mempermainkan makna seenak perutnya sendiri. Artinya apa? Itu ada pemaknaan yang tidak bisa diterima, tidak memungkinkan secara bahasa. Misalnya macam tafsiran orang-orang Syiah, innallaha ya'murukum an tastawu faqara, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Tafsirnya orang-orang Syiah ai Aisyah, Allah memerintahkan kalian untuk membunuh Aisyah. Itu Baqarah dimaknai Aisyah itu tidak bisa secara bahasa, tidak memungkinkan. Kalau yadun dimaknai kuat itu memungkinkan, mungkin. Jadi kalau Baqarah maknanya Aisyah, tidak mungkin. Itu seenak perutnya sendiri aja itu Baqarah kok maknanya Aisyah. Entahlah. Memisalkan akhir contoh yang lain, anu taktil menafsirkan tumas ta'al arf, kemudian Allah bersemayam di atas arf, maknanya tumas ta'ula alaihi, berkuasa di atas arf. Nah, kalau kita katakan ada ta'wil ini ghairu maqbul, tidak bisa diterima, karena ta'wil ini laisa alaihi dalil, tidak ada dalilnya, tidak ada indikasinya. Walaisa wadhan ulati, dan ista'ula bermakna ista'ula, istawa bimana istawalah bukanlah zahirlah di makna zahir lafad tersebut, fala isbal, maka tidak bisa diterima. Dan anu ta'til fasaru aidan, juga menafsirkan firman Allah, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar, maka katakan nikmat Allah terhampar. Maka kita katakan la yasih, ini tidak benar, Karena ini adalah menyelisih makna zahir. Walaysa 'alaihi dalilun, dan tidak ada dasarnya. Wasara ba'da dzalika ta'wil, dan jadilah lafaz sesudah ta'wil itu, yaitu ta'wil dengan dalil, muqayyadan fil ismi, maka dia disebut zahir. Di makna hasil ta'wil itu disebut zahir, namun muqayyadan fil ismi, namun dibatasi dalam namanya, bidalili ditambahi dengan bidalil. Jadi fa'idha qara'ta itu dimaknai fa'idha arabtal qira'ata. Dan ini takwil ini kita lakukan setelah dengan menggunakan dalil, maka takwil hasil, maka makna hasil takwil yang berdasarkan dalil, maka disebut zahir bidalil. Makna baik, idza wujida dalil ala ta'lili, jika ada dalil untuk melakukan takwil, maka takwil ini disebut zahiran bidalil, makna zahir berdasarkan dalil, berdasarkan dalil yang lain. Ini makna yang zahir. Ini adalah idza arabtal qira'ah, namun bidalil, berdasarkan dalil yang lain. Wa alif, berdasarkan hal tersebut, maka zahir itu ada dua macam. Berdasarkan penjelasan dia, maka zahir itu ada dua macam. Fa inna zahir alladhi, maka makna zahir dari satu lafaz alladhi la yahtaju ila dalil, yang tidak membutuhkan dalil, maka ini disebut zahir titik. Tidak ada sambungannya zahir titik. Wa zahir alladhi, sedangkan makna zahir satu lafaz yang yakunu zahiru, yang makna zahirnya itu bidalili, berdasarkan dalil, disebut juga zahir. Akan tapi qayyad dan mu'alif, namun kata mu'alif harus dibatasi muqayyad dan fil ismi bidalili, dengan tambahan istilah bidalil. Artinya apa? Kita katakan yang makna dalilnya itu berdasarkan dalil, kita katakan disebut zahirun bidalil. Ini makna zahir berdasarkan dalil yang lain. Jadi zahir itu ada dua, zahir titik sama zahir tok sama zahir bidalil. Kalau makna zahirnya itu kita ketahui berdasarkan takwil, dan takwilnya takwil yang berdalil, maka jadinya itu zahir. Namun zahir bidalil, zahir ini makna zahirnya, makna dekatnya berdasarkan dalil yang lain. Kesimpulan pasal ini, kalimat itu ada lima macam, ujmal, mubayan, yang belum jelas dengan sendirinya, mubayan yang kemudian bisa jelas karena ada penjelas, dan nasun, zahir, dan mu'awal, wallahu a'lam. Dan kita masuk ke bab af'alun nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama fa'al mu'alif rahimahullah ta'ala min al-aqwali wa dalalatiha sa'afil af'ali wa huna nas'alu ayyuma aqwa dalalatan al-qawlu aw al-fi'lu. Naqul al-qawlu aqwa dalalatan min al-fi'li. Wa dhalika li anna al-fi'la yahtamilu umuran la yahtamiluha al-qawlu. Yahtamilu anahu fa'alahu li'ilatin au fa'alahu nisyanan au fa'alahu ala wajhil khususiyati ihtimalatun katsira bikhilafil qawli. Wa lihadha dhahaba man dhahaba min al-ulama al-afadili anahu la yukhasasu umumul qawli bil fi'li. Amma ta'arudu min kulli wajhin fala syakka anahu yuqaddamul qawlu. Fa idza ta'arada qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu falasakta anana nuhalifu janibal qawli lakin idza lam yata'arada min kulli wajhin bal kana al fi'lu yukhassisul qawla fa inna minal ulama imman yaqul la ibrata bil fi'li wa yabqa al qawlu ala umumihi wa minhum man yaqul yukhassasu wa sahih anna yukhassasu li anna al kulla sunnatun wal aslu fi fi'lihi sallam atasri'u wa adamu nisyani. Wa misalu dhalika qala sallam la tastaqbilu qiblata bi ghaitin wala qawlin wala tastaqbiruha. Waqad ra'a Ibnu Umar anna bi sallam mustaqbilan baitul maqdis li hajatihi. Falnaqul inna hadha mukhassisan li umumil qawli. Atau ala khilaf al-jumhur yarawna anahu mukhassisun bahwa as-sahihu wal qulusani la yarawnahu mukhassisan wa yaqul inna nahya an istiqbal al-qiblati wa istidbariha aman fil bunyan wa fil fada. Idan na'khudhu min hadha anna dalalatal qawli aqwa min dalalatil fi'li. Wali ulam aidan anna dalalatal fi'li aqwa min dalalatil takriri. Li anna takrira qad yaqa'u min an-nabi sallam fihi li ghaflatin aw sahwin aw i'tiqadi udhrin aw ma asba dhalika falihadha kana al-fi'lu aqwa min at-takriri. Setelah mu'alif menyelesaikan pembahasan tentang aqwa, perkataan, ada nahi, ada amr, ada muqayyad dan seterusnya, sara'a maka beliau memasuki pembahasan tentang perbuatan, perbuatan Nabi. Di sini kita bertanya, manakah yang lebih kuat kandungan maknanya, dalalahnya, perkataan ataukah perbuatan? Jawabannya adalah perkataan itu lebih kuat kandungan maknanya untuk menunjukkan satu makna daripada perbuatan. Karena perbuatan yahtamil mengandung kemungkinan umuran banyak sekali yang tidak dikandung al-qaul oleh ucapan. Yahtamil ada kemungkinan Nabi melakukannya li'ilatin karena satu sebab. Maka ya bisa kita lakukan jika sebab itu tidak ada. Sebab itu ada, kalau sebabnya tidak ada ya sudah. Atau Nabi melakukannya nisyanan karena lupa. Atau Nabi melakukannya akan tapi itu wajil khusus ya, ada cuma khusus boleh untuk Nabi. Ihtimalat kasira, ada banyak kemungkinan. Beda dengan ucapan. Oleh karena itu dhahaba man dhahaba, ada ulama yang berpendapat minal ulama al-afadil di antara ulama besar anna la yukhassasu umumul qawli fil fi'li. Rasanya keumuman ucapan Nabi itu tidak bisa ditafsir dengan perbuatan Nabi. Di antara ulama tersebut adalah Al-Imam Syaukani. Di antara ulama tersebut adalah Al-Imam Syaukani bin Nalul Autar. Ketika kemudian kata Nabi bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka sering Imam Syaukani itu memaknakan perbuatan Nabi khususia. Ya, khususia. Ketemu perkataan kok enggak cocok sama khususia. Tidak bisa mentaksis umum al-qaul. Namun kemudian perbuatan ditarik kepada khususia. Amat ta'arud adapun pertentangan dari setiap sisi. Falasaka maka tidaklah ragu lagi anahu yukadamul qawlu, yang didahulukan adalah ucapan. Faida ta'arud jika terjadi pertentangan antara perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, falasaka maka tidaklah ragu lagi anana nuhalib, kita menangkan sisi perkataan. Akan tetapi jika lam yata'arud, tidaklah pertentangan dari setiap sisi, balkan al-fi'lu, akan tapi perbuatan itu mentaksis perkataan Nabi, maka di antara ulama manyakul ada yang berpendapat la ibrata bil fi'li, perbuatan Nabi tidak dianggap. Kita maknai dengan khususia. perbuatan Nabi tidak dianggap kita maknai dengan khususiyah. Sedangkan perkataan tetap ala umumihi berdasarkan makna umumnya. Ada juga ulama yang mengatakan yukhosos. Ya, sabda Nabi tadi bisa terkena taksis dengan perbuatan. Sahih dan pendapat yang benar anau yukhosos. Misalnya ucapan sabda Nabi tadi yukhosos ditaksis dengan perbuatan. Alasannya karena li'anal kullah, karena semuanya, baik perkataan Nabi atau perbuatan Nabi adalah sunnah Nabi. Dan hukum asal perbuatan Nabi adalah litasyri', untuk menunjukkan kalau ini adalah syariat. Wa adamun nisyan, dan Nabi itu tidak lupa, itu hukum asal. Mengingat dua hal tersebut, semuanya perbuatan Nabi juga sunnah, dan hukum asal perbuatan Nabi adalah litasyri', maka pendapat yang benar ditaksis. Sabda Nabi bisa ditaksis dengan perbuatan Nabi. Itu kaidah yang benar. Apakah tapi apakah untuk kemudian pada penerapannya, apakah dalam hal ini itu perbuatan bisa pas mentaksis atau tidak? Maka mungkin saja terjadi perselisihan. Contohnya adalah sabda Nabi, jangan kalian menghadap kiblat biro itin ketika buang air besar, walaupun buang air kecil, janganlah membelakanginya. Namun Ibnu Umar melihat Nabi SAW, ini perbuatan Nabi, mustaqbilan menghadap Baitul Maqdis, artinya membelakangi kiblat, lihajatihi, karena untuk buang hajat. Fahal nakul, apakah kita katakan hadza mukhassasun, ini ditaksis, atau mukhasisun, perbuatan Nabi ini bisa mentaksis keumuman sabda Nabi? Maka ala khilaf di sini terdapat perbedaan. Jumhur ya rauna berpendapat anam mukhasisun, bisa mentaksis, wa as-sahih, dan ini pendapat yang menurut Al-Imam Muslimin, pendapat yang benar. Berdasarkan hadis Ibn Umar, maka membelakangi kita tidak terlarang kalau di dalam bangunan. Pendapat yang kedua mengatakan layaran Abu Khosis, mereka tidak menganggap hadis Ibnu Umar itu mentaksis hadis Abu Ayyub, lantas takbir kiblat. Sehingga mereka mengatakan, ya, para ulama tersebut mengatakan larangan untuk menghadap, ya, larangan untuk menghadap kiblat dan membelakanginya amun bersifat umum fil bunyan, di dalam bangunan, atau fil fada, atau di luar bangunan, di tanah lapang. Alasannya apa? Karena perbuatan Nabi di sini qadiyatul ain. Perbuatan Nabi di sini qadiyatul ain. Kan qadiyatul ain, nah kita bahas di depan ya. Di bab qadiyatul ain itu kalau bahasa Indonesia-nya kasus kasuistik, ini peristiwa kasuistik, bukan untuk kemudian, ini cuma kejadian kasuistik, sehingga tidak berlaku untuk yang lain. Istilah istilah usul fikihnya qadiyatul ain, jadi bukan untuk kemudian, maksudnya bukan untuk tasrik, karena cuma kasuistik. Kalau dan qadiyatul ain itu ya tidak berlaku untuk perkara yang lainnya. Nah, kalau menurut ulama yang mengatakan perbuatan Nabi sendiri qadiyatul ain, mereka tidak menjadikannya sebagai dalil untuk mentaksis keumuman lafaz dari hadis Abu Ayyub, la tastaqbilul qiblah. Nah, cuma sekarang menyikapi ini qadiyatul ain atau tidak. Nah, oh ini qadiyatul ain, oh enggak, ini enggak qadiyatul ain. Bisa terjadi di sini mengatakan qadiyatul ain, yang lain mengatakan bukan qadiyatul ain. Semacam kebetulan, kebetulan itu qadiyatul ain, tidak bisa jadi asas hukum. Misalnya salat Jumat yang pertama kali Nabi adakan ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, jumlahnya yang datang 40 orang. Sebagai sahabat yang ikut salat Jumat 40 orang. Ini ittifaqan, ini kebetulan. Kalau kebetulan berarti qadiyatul ain. Tidak bisa kemudian jadikan kesimpulan hukum dipersyaratkan kalau mau Jumatan 40 orang. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini qadiyatul ain. Kenapa kok bisa disebut qadiyatul ain? Kasuistik. Karena ini kebetulan. Ini ittifaqan. Tidak kemudian Nabi menyuruh kumpulkan orang sampai 40 orang. Atau ketika kemudian Nabi mau mulai khutbah, belum ada 40 orang, coba cari lah. Enggak. Nah, sehingga kemudian meletakkan ini qadiyatul ain, peristiwa kejadian kasusistik atau tidak. Nah, mungkin ada wijahan nazar yang berbeda, sisi pandang yang berbeda. Idan maka demikian, nakfud kita simpulkan dari hal ini bahasanya dalalah kaul itu lebih kuat daripada dalalah perbuatan Nabi. Perlu diketahui juga bahasanya dalalah perbuatan lebih kuat daripada dalalah takrir, persetujuan. Karena takrir boleh jadi terjadi dari Nabi setelah fihini khoflat, pada saat Nabi lalai atau sahwin atau lupa, atau i'tiqad diudrin, atau berkeyakinan bahasanya orang yang melakukannya itu ada udur atau semacam itu. Oleh karena itu perbuatan lebih kuat daripada persetujuan. Dan demikian juga dalam pelajaran yang lewat, dalalah lafaz itu lebih kuat daripada dalalah aqliyah. Ya, ketika membahas masalah taksis, apakah bisa ditaksis dengan kias, pendapat yang kuat nah tidak bisa ditaksis dengan kias. Karena apa? Dalalah apa? Dalalah lafaz itu lebih kuat daripada dalalah akal. Ini kemudian yang kita bahas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Thank you.